Angka demi Asia dua tangannya mana semuanya ikut seperti danang yo. Seperti ini ya. Woo. Siap nyanyi abg tua semuanya. Yo. One, two, three, yo. Kau tebarkan pesona ke setiap wanita. Tanpa kau sadari kau sudah lanjut usia. Tingkah lakumu bagaikan seorang remaja yang ingin dicinta dan selalu mencinta. Studio 5, ada yang edan toron di sini. Uhui, rame bareng danang yuk. Sun yang riko parang tak parang mane hangga we ati neriko makih mangu-mangu sing gelem telekas nompo welas iso ngelayong piso iso dongding piso duweni piso sun lenglong. Koyo wong edian toro sosial.